Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Adda'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, masih pada penjelasan beliau tentang pembagian dosa menjadi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan beliau jelaskan bahwasannya amalan-amalan kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan amalan-amalan tersebut, amalan-amalan kebaikan yang menghapuskan dosa-dosa itu memiliki 3 derajat. Tiga peringkat. Baik, qala rahimahullah ta'ala wa hadhil a'mal al-mukaffiratu laha thalathu darajatin. Dan amalan-amalan yang menggugurkan dosa-dosa yang lain, amalan kebaikan yang menjadi penghapus dari dosa-dosa yang lain, itu ada 3 peringkat. Qala ihdaha antak sura antak firis saghairi lidha'fiha wa da'fil ikhlasi fiha wal qiyami bihuquqiha bimanzilati dawa'i dha'if alladhi yanqusu an muqawamati da' kamiyatan wa kaifiyah. Yang pertama, peringkat yang pertama, amalan penghapus, amalan-amalan saleh yang menghapuskan dosa itu, dia hanya terbatas menghapus dosa-dosa kecil saja. Karena amalan tadi lemah. Amalan-amalan kebaikan tadi lemah. Karena sebab lemah keikhlasannya dan lemah dalam memberikan hak-hak amalan tersebut, melaksanakan hak-hak amalan tersebut, maka kedudukannya, permisalannya, perumpamaannya, amalan penghapus ini seperti obat yang lemah, obat yang tidak manjur, ya, sudah lemah obatnya, maka dia kurang dalam melawan penyakit tadi, ya, tidak bisa membasmi penyakit dengan seluruhannya. Karena lemah secara kamiahnya, secara kuantitasnya, ya, jumlahnya kurang. Jumlahnya kalah dibanding penyakitnya. Demikian pula kaifiahnya. Dosisnya kurang. Ya. Baik, ini yang pertama. Asania. Antukawi masagair wala yartaki ila takfiri syai'in minal kabair. Yang kedua, dia mampu melawan dosa-dosa besar tadi, menghapuskannya, menghilangkannya, tetapi tidak naik, tidak bisa untuk menghapus dosa yang besar. Ya. Baik, yang pertama, dia lemah, tidak mampu memberantas shogair seluruhnya. Ya. Yang pertama, lemah, tidak bisa membersihkan dosa-dosa kecil. Yang kedua, mampu dia menghabiskan dosa-dosa kecil. Ya. Menjadi penebus, menjadi penghapus dosa-dosa kecil seluruhnya. Tetapi tidak bisa sampai kepada dosa besar. Dosa besar tidak tersentuh. Dosa besarnya tidak terhapuskan. Taib qala salisa an taqwa ala takfiri shagair wa tabqa fiha quwwatun tukaffiru fiha ba'dul kaba'ir. Kemudian peringkat yang ketiga, yang paling bagus, amalan saleh, amalan kebaikan, dia mampu menghapuskan dosa-dosa kecil, hilang semuanya, habis dosa kecilnya. Dan amalan soleh tadi masih punya kekuatan, masih punya kemampuan untuk menghapus sebagian dari dosa besar. Ya. Ini tiga peringkat amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa. Ya. Taib, maka semakin ikhlas, semakin mutaba'ah, maka akan semakin kuat pengaruhnya, semakin besar kekuatannya untuk menghapus dosa-dosa yang ada pada hamba tadi. Ya. Dosa-dosa kecilnya habis, demikian pula dosa besarnya sebagiannya juga terhapuskan. Gitu. Taib, maka itu tergantung dengan keikhlasan dan mutaba'ah seseorang. Taib qala fa ta'ammal hadza fa innahu yuzilu anka iskalatin katsiratan. Maka perhatikan perkara ini, ya. Yaitu tidak semua amalannya sama, tetapi pengaruhnya berbeda, efeknya berbeda, ya. Yang satu bisa memberantas, menghapuskan seluruh dosa-dosa dia, yang lain tidak demikian. Karena lemah tadi amalannya, dari sisi keikhlasannya tidak murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dari sisi mutaba'ahnya, ya, tidak benar-benar mutaba'ah dalam amalannya. Baik, qala fi sahihain radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Taib, ini beliau jelaskan dosa-dosa besar, ya. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir? Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-israku billah wa uququl walidain wa shahadatuz zur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang paling besar. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditauhidkan, ya. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditauhidkan ini hak Al-Khaliq, ya. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta, ya, yang paling besar itu tauhid. Nah, ketika dia melanggar hak tersebut dengan melakukan lawannya, maka itu adalah dosa besar, ya. Ini melanggar, tidak menunaikan hak Al-Khaliq. Kemudian dosa besar yang berikutnya adalah tidak menunaikan hak makhluk. Hak makhluk yang paling besar adalah hak kedua orang tua kita, ya. Manusia yang paling berjasa kepada kita, ya. Karena sebab mereka berdua kita ada di dunia ini, ya. Baik, maka melanggar haknya merupakan bentuk pelanggaran yang besar, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya menjadikannya sebagai peringkat yang kedua setelah melanggar hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melanggar hak kedua orang tua, ya. Durhaka, tidak berbakti kepada kedua orang tua, ya. Taib, wa shahadatu zur. Kemudian yang ketiga adalah persaksian palsu, ya. Bersaksi dengan sesuatu yang dusta, yang dia ketahui kedustaannya, ya. Karena berbagai sebab, karena perkara-perkara tertentu, dia mau, dia berani bersaksi dengan dusta, maka itu dosa besar, ya. Qala fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam istanibu sab'al mubiqat. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala al-israqu billah wa sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Wa aklu malil yatim wa aklu riba. Wa tawalli yawm az-zahab. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dalam sahihain juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan manusia, ya. Maka dikatakan kepada beliau, apa itu ya Rasulullah? Maka beliau menyatakan, al-isyraku billah. Pertama, pembinasa manusia, pembinasa hamba adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka, ini pembinasa yang terbesar. Perkara yang senantiasa harus seorang hamba waspada. Senantiasa berjaga-jaga, ya. Menghindari perbuatan syirik ini, ya, karena berbagai macam bentuknya, jenisnya bermacam-macam, ya. Tapi maka tidak pantas seorang muslim merasa aman dari terjatuh kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi qala wa sihru, kemudian sihir, ya. Sihir adalah malatufa sababuhu wa khafiya, ya. Sebabnya tersembunyi, ya. Ndak nampak sebab itu, ya. Tetapi akibatnya nyata, ya. Orang yang saling mencintai bisa saling membenci, saling benci dengan sebenar-benarnya kebencian. Sebaliknya, orang yang saling membenci bisa saling mencintai dengan sihir, ya. Atau bahkan bisa membunuh jiwa, ya. Bisa melukai, ya, sihir ini, ya. Nah, ini hak, ya. Ini sesuatu yang nyata, ya. Dalam riwayat Bukhari dan riwayat Bukhari diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Rasulullah SAW disihir oleh seorang Yahudi, Labid ibn al-Aqsam, ya, dengan bekas rambut sisiran beliau. Rambutnya diambil kemudian diguna-guna, ya, dengan bantuan jin, dengan bantuan setan dari jin, ya. Kemudian Rasulullah SAW diruqyah oleh 2 malaikat. Dirukyah dengan al-mu'awwidzatain, ya, ini di antara sebab turunnya surat An-Nas dan Al-Falaq, ya. Maka sihir itu hak, sihir itu ada, ya. Baik. Walaupun itu tadi sebabnya tersembunyi, tidak nampak, itu tadi dari tempat yang jauh, bekas kukunya, potong kukunya misalkan diambil kemudian diguna-guna diminta bantuan dari setan, dari jin tadi, berpengaruh kepada pemiliknya tadi, ya. Baik. Maka ini thariqah yang diwariskan oleh orang-orang Yahudi terdahulu, ya, orang-orang Yahudi yang kafir. Mereka rajanya sihir, ya. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlindung dari kejahatan para penyihir. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ya. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala dari tiupan para penyihir wanita pada buhul-buhul, ya. Buhul itu tadi, ya. Dari sesuatu yang terkait dengan seseorang, kemudian diambil, kemudian disihir dengannya, ya. Baik, maka kita diperintahkan, ya, disyariatkan dalam banyak kesempatan untuk membaca mu'awidzatain, ya, setelah sholat, sebelum tidur, ya, pagi dan sore, ya. Baik, sihir adalah perkara yang hak, ya. Baik, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari tadi, Rasulullah SAW pernah disihir, ya. Yakni yukhayyal annahu fa'ala syai'an wa lam yaf'alhu. Dikhayalkan Rasul berbuat sesuatu tetapi tidak melakukannya. Seolah-olah berbuat sesuatu tetapi tidak melakukannya, tidak berbuat itu. Baik. Ini, dan pelaku sihir itu pasti terjatuh kepada kekufuran, ya, karena dia minta bantuan kepada setan dari jin, ya. Dan setan dari jin itu tidak mungkin akan membantu manusia kecuali dia mau jadi budaknya, ya. Dia mau menyembahnya atau melakukan perbuatan kufur, baik menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran, ya, menghinakan kalamullah, ya, merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa caranya itu sesuatu yang sangat sangat menjijikkan, sesuatu yang sangat hina, ya, untuk mengabdi kepada setan tadi, ya. Setan senang perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang kotor, ya. Maka budaknya, para penyihir, para dukun, itu diperintahkan untuk berbuat sesuatu yang diridhoi oleh setan tadi, ya. Yaitu yang perkara-perkara yang kufur, perkara-perkara yang menjijikkan, perkara yang kotor, perkara yang sangat hina, ya. Waliyadzubillah, ya. Baik. Qala wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Kemudian yang ketiga, dosa besar, pembinasa, itu adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan cara yang hak. Ya. Jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh adalah jiwa muslim. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kafir zimmi, ya. Kafir yang tinggal di bawah keamanan pemerintah muslimin, ya, yang setiap tahun dia membayar jizyah, ya, 1 dirham, ya, 1 tahun bayar jizyah, setiap orang datang sendiri, bayar sendiri dengan tangannya sendiri dalam keadaan hina, ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah kafir musta'man, ya. Kafir yang mendapatkan keamanan dari seorang muslim, baik keamanan dari negara, ya, ada hubungan dagang dengan negara muslim, dia wakil dari negara kafir masuk ke negeri Islam dengan keamanan dari pemerintah muslim, dapat visa, ya, boleh masuk ke negara kita, negara muslim. Maka itu musta'man, dia mendapatkan keamanan, tidak boleh ditumpahkan kehormatannya, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Ya. Bahkan kalau yang memberi keamanan itu seorang muslimah, ya, wanita muslim, satu orang muslim yang memberi keamanan, ya, ini kerabat saya, kafir, ya, datang dari negeri kafir, ya, ini di bawah keamanan saya jamin keamanan dia. Maka tidak boleh muslim yang lain untuk menggagalkan keamanan dari seorang muslimah tadi, ya. Ini jaminan keamanan dari seorang muslim itu berlaku bagi seluruh muslimin, ya. Tidak boleh dibatalkan oleh muslim yang lain, ya. Baik, karena mukmin itu seperti satu jasad, ya. Kalau sebagiannya memberi keamanan, yang lain tidak boleh untuk membatalkannya, untuk melanggarnya, ya. Baik, sebagaimana kisahnya Ummu Hani, ya, pada Fathu Mekah, ya, ketika kaum muslimin masuk ke kota Mekah dalam keadaan menang, dalam keadaan ghalib, ya. Ummu Syrikin ketika itu takut, melarikan diri, ya, tunggang langgang, ya. Nah, ada sebagian dari kerabatnya Ummu Hani minta keamanan, ya, minta keamanan kepada Ummu Hani, ya. Maka oleh Rasulullah SAW ditakrir, ya, disetujui, ya. Maka seperti Ummu Hani yang memberi keamanan kepada seorang musyrik, kepada seorang kafir, maka demikian pula keamanan itu wajib diberikan kepada seluruh muslimin, ya. Muslimin tidak boleh melanggar keamanan yang diberikan oleh seorang muslim itu, ya. Baik, ini terjaga darahnya kafir musta'man, ya. Kemudian yang keempat adalah kafir mu'ahad, ya. Kafir dia melakukan perjanjian damai dengan muslimin, ya. Melakukan perjanjian damai, ya, kafir yang melakukan perjanjian damai, maka tidak boleh dilanggar, ya. Orang muslim, mukmin itu diantara sifatnya adalah aufu bil uqud, ya, menunaikan perjanjian, ya, tidak melanggar perjanjian, ya. Itu muslimin, itu sifat yang mulia, sifat para mukminin, ya. Tidak melanggar janji, ya. Maka orang yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia telah melanggar janji perjanjian damai tadi. Baik, maka dia masuk membunuh jiwa yang Allah haramkan, itu termasuk dosa besar, ya. Baik, dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan banyak dalam berbagai konteks. Beliau menyatakan tentang keharaman, kehormatan seorang muslim, ya. Darah seorang muslim, di antaranya Rasulullah SAW menyatakan, la yazalul muslimu fi fushatin min dinihi malam yurik daman haroma, ya. Maka senantiasa seorang muslim itu lapang dalam agamanya, ya. Sudah, dia dalam kelapangan di dalam agamanya. Malam yurik daman haroma, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, yakni ketika dia menumpahkan darah yang haram, dia berada dalam kesempitan agamanya, ya, dalam kesempitan, ya. Dalam sebuah asar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau melihat Ka'bah, ya. Kemudian beliau memuji Ka'bah, ya. Ma asrafaki, ya. Wa ma'adhamu hurumatuki fi fillah, ya. Betapa mulianya dirimu, ya. Betapa tingginya kehormatanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakinna hurmatal muslim a'zamu minki, ya. Tetapi kehormatan seorang muslim, ya, darah seorang muslim itu lebih besar dibandingkan kehormatan Ka'bah, ya. Baik. Maka membunuh jiwa yang Allah haramkan adalah pembinasa, ya. Baik, dan sebagaimana kabar dari Rasulullah SAW, di akhir zaman akan terjadi haraj, ya, yaitu qatl. Al-qatil la yadri lima taktul, wal maktul la yadri lima kutil, ya. Yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Yang dibunuh tidak tahu alasannya kenapa dia dibunuh, ya. Tersinggung sedikit, ya. Ketemu di jalan saling melorok itu, wah, langsung pulang ambil carok, ya, membunuh, sudah, seolah-olah nyawa tidak ada tidak ada nilainya, ya. Taib. Maka itu perkara yang akan terjadi pada umat ini, ya. Al-haraj, ya, di akhir zaman. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mengingat ini, ya. Peringatan dari Rasulullah SAW, jauhi pembinasa itu, ya. Membinasakan hamba itu sendiri, ya. Baik, walaupun apapun alasannya, wah ini demi kehormatan, ini harga diri, saya dihina. Saya dilecehkan, ya. Baik, maka seolah-olah tidak ada yang berhak hidup kecuali dia, ya. Baik, maka itu pembinasa, ya, berhati-hati. Walau aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Al yatim man mata abuhu walam yabluk, ya. Yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya dalam keadaan dia belum balik, ya. Itu yatim, ya. Laki-laki maupun perempuan, ya. Ditinggal bapaknya belum balik, maka dia yatim. Maka dia lemah dari sisi perlindungan, ya. Orang yang paling kuat melindungi dia sudah tidak ada, yaitu bapaknya, ya. Baik, maka mendzalimi orang yang demikian keadaannya dengan mengambil hartanya, ya. Baik, hartanya itu dia gunakan untuk beli makanan, ya. Mengambil harta anak yatim dibelikan makanan, minuman, ataupun digunakan untuk yang lain, digunakan membeli pakaian, maka itu masuk ke dalamnya, ya. Disebutkan aklu memakan karena para ulama menyebutkan a'dham al-intifa fil mal fit ta'am, ya. Paling besar pemakaian uang, yaitu pemakaian harta, itu dalam perkara makanan, ya. Maka ditakbir dengan aklu malil yatim, ya. Walaupun dia mengambilnya untuk perkara lain, ya. Tidak dia makan hartanya itu, ya. Tapi masuk ke dalamnya, ya. Taib qala wa aklu riba, demikian pula makan harta riba, ya. Taib. Dan rinciannya banyak riba, ya, dalam fikih, ya. Qala wa tawalli yawmazah, dan melarikan diri dari medan pertempuran. Setelah bertemunya dua pasukan, maka apapun keadaannya, tidak boleh dia meninggalkan medan, tidak boleh dia lari, ya. Baik. Kecuali untuk siasat, ya, kecuali untuk siasat perang, ya, atau untuk bergabung dengan pasukan lain, ya, maka dua perkara ini boleh. Dia meninggalkan medan pertempur dalam rangka siasat, ya, siasat peperangan, ya, lari sampai tempat yang memberikan kemungkinan besar bisa menyerang balik, kemudian baru menyerang, ya. Atau dia lari dari medan pertempur untuk bergabung dengan pasukan lain, pasukan sayap, ya. Atau pasukan belakang, dan seterusnya. Baik. Karena ini pengaruhnya sangat besar kepada mental pasukan, ya. Berpengaruh sangat besar. Kalau ada temannya yang lari, maka pasukan yang lain ini akan terpengaruh. Wah, temanku lari, nanti saya kalau tidak ikut lari kalah, ya. Dan seterusnya, ya. Memberi pengaruh yang buruk, ya. Mafsadahnya sangat besar, ya. Menimbulkan kekalahan kepada kaum muslimin, ya. Baik, maka itu termasuk dari dosa besar, ya. Baik. Sedangkan para salaf dulu kita, ya, ketika berperang, ya, bahkan mereka menggali tanah untuk bisa kokoh, ya, tidak lari, ya, untuk menunjukkan kepada pasukan yang lain, demikian ini pasukan itu berperang seperti ini, ya. Mencari syahid, mencari mati, ya. Bukan lari dari kematian, itu, ya. Baik, sebagaimana ucapan panglima muslimin Khalid bin Walid, ya. Kami adalah kaum yang mencari kematian sebagaimana kalian mencari kehidupan, ya. Ini pasukannya Khalid bin Walid, ya. Maka pasukan itu dengar nama Khalid saja, pasukan Khalid datang bergerak ke arah negeri mereka, sudah mental mereka langsung down, ya. Langsung ketakutan. Ini orang-orang ini nyari mati, ya, datang mau mencari kematian. Siapa yang lebih dulu mati, ya? Jadi pasukan itu berebut maju, ya, bukan lari mundur, ya. Karena berebut syahadah, berebut untuk menjadi orang yang mati syahid, ya. Rebutan maju, rebutan untuk menyerang musuh, demikian, ya. Nah, kalau ada yang lari seperti ini tadi, ya, itu akan menimbulkan turunnya mental pasukan, ya. Baik, maka termasuk dari dosa yang besar, ya. Baik, kalau qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, kemudian menuduh seorang yang muhsan, ya, yang terjaga, ya. Ghafilat, dia lalai dari perkara-perkara buruk, dari perkara-perkara kecil, dia tidak pernah terpikir, ya. Tidak pernah terpikir dari benak dia untuk berbuat perbuatan keji, ya. Ghafil dia, lalai dari perbuatan tersebut. Setiap keadaannya, setiap waktunya, ya. Baik. Keadaan hamba, ya. Syahwat seseorang itu tidak senantiasa naik, ya. Keadaannya itu naik turun, ya. Maka seorang yang menjaga diri, menjaga kehormatannya, dia merasakan ketika syahwatnya itu naik, dia gunakan untuk perkara-perkara yang baik, dia lalaikan dirinya dari munculnya syahwat tadi dengan perkara-perkara yang baik, dengan perkara yang mubah, ya, dengan olahraga, dengan lari, dengan apa yang baik yang melupakan dia dari perkara tadi, ya. Dia kendalikan itu, ya. Dia jaga, ya. Ini perkara yang sangat penting bagi para pemuda, ya. Ketika itu enggak terus-menerus munculnya, ya. Dan itu ujian untuk kalian, kesabaran kalian. Seberapa besar kesabaran kalian untuk menjaga, untuk kalian menundukkan hawa nafsu kalian, ya. Jaga itu. Tidak lama, beberapa saat muncul, nanti akan hilang, ya. Nah, ketika muncul kekuatan syahwat tadi, maka digunakan waktunya untuk perkara-perkara yang baik. Dan jangan menyendiri, ya. Jangan bersendirian ketika dorongan itu muncul. Ikuti, deketi teman yang baik, teman yang sedang murojaah. Tak semaknya, ya. Tak tasmi, kamu yang baca, ya. Atau sebaliknya, gantian nanti, ya. Atau yang lainnya, yang perkara-perkara yang minimalnya mubah, ya. Minimalnya mubah, ya. Itu tidak lama. Dan ketika seorang bagus, apa, manage-nya tadi ini, itu akan, dia akan terjaga, ya. Muhson dia. Dia akan terjaga, ya. Kalau tidak, terjatuh sekali, dua kali, dia ikuti, sudah, tunduk dia. Dia akan jadi budaknya hawa nafsunya. Setiap kali muncul, dia nyerah. Sudah, tidak bisa, oh sudah, ini harus dituruti. Ini harus dilampiaskan. Itu kalau dia kalah di awal kali, ya. Baik, maka tundukkan dia. Jangan tunduk kalian, ya. Tundukkan syahwat itu, ya. Palingkan pada perkara-perkara yang baik, ya. Dan itu tidak lama, nanti akan tenggelam ya. Beberapa hari nanti akan muncul lagi. Nah, tundukkan lagi ya. Dan tentunya perkara yang paling besar yang membantu kita adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan kita ya. Baik. Ini kedudukan orang yang muson ya. Kalau dia dituduh, wah itu dosa besar penuduhnya ya. Hukumannya cambuk. Hukumannya dia yang menuduh adalah orang yang fasik ya. Keluar dari keadilan ya. Sudah tidak adil lagi, sudah tidak diterima persaksiannya ya. Taib qadful muhsanat, menuduh seorang yang muhsan yang menjaga kehormatannya. Ghafilat, lalai dia dari perbuatan keji, tidak pernah terpikir dari dia. Tadi ketika muncul dorongan syahwat itu, dia gunakan, dia palingkan untuk perkara yang baik. Dia tidak nyerah, dia tidak tunduk kepada syahwatnya. Ya. Dia lawan, dia kalahkan. Ya. Dia tundukkan, bukan dirinya yang tunduk kepada syahwatnya. Baik, ini diperhatikan. Ya. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'il ayyu dhanbi a'zamu indallah qala anta tu'a lillahi niddan wa huwa khalaqak qila thumma ayy qala antaktula waladaka makhafata an yut'ima ma'ak qila thumma ayy qala antuzani halilata jarika. Qala fa'anzalallahu tasdiquha. Walladzina la yati'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaktuluna nafsallati harramallahu illa bilhaqqi wa la yaznun. Ya. Di dalam sahihain dari Nabi SAW, beliau ditanya, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baik, perhatikan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, itu bukan dalam rangka untuk memperbanyak sakofah saja, memperbanyak keilmuan saja ya, tetapi pertanyaan irsyad, bimbingan. Kalau larangan dijauhi, kalau perintah diamalkan ya. Mereka bertanya untuk beramal, bukan dalam rangka hanya memperbanyak pengetahuan saja ya. Nah, dan para sahabat tidak hanya bertanya perkara-perkara kebaikan ya. Amalan apa yang Allah cintai, amalan apa yang paling besar pahalanya, tidak demikian, tetapi mereka juga bertanya tentang keburukan ya. Di antaranya ini bertanya tentang dosa yang terbesar apa. Ini dalam rangka untuk dijauhi ya, dalam rangka untuk menghindarkan diri darinya, jangan sampai terjatuh kepadanya dalam keadaan tidak sadar, tidak tahu ya. Taib qala anta du'a lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yang pertama, yang paling besar adalah engkau menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu, yang memberi rezeki kamu, yang menghidupkan kamu, yang memberi seluruh fasilitas hidup kepada dirimu ya. Tetapi engkau menghamba kepada selain Allah, engkau merendahkan diri kepada selain Allah, engkau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Qala summa ai, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala antaktula waladaka makhafatan yutima ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena kau khawatir, engkau takut dia akan mengurangi rizkimu, mengurangi makananmu, ikut makan bersama kamu. Ya. Taib, ini keadaan orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka tidak semata-mata membunuh anak perempuan. Di antara mereka, anak laki-laki juga dibunuh. Kenapa? Khawatir berat biaya makannya, ya. Takut nanti mengurangi jatah makan dia, ya. Karena keadaan pada masa dahulu, ya, makanan sangat sangat mahal, ya. Nah, orang-orang yang lemah, mereka bunuh anak-anaknya karena takut nanti merepotkan dia, ya, ikut makan bersama dia, ya, maka dibunuh, ya. Taib, khawatir, ya, dia cukup, tapi punya kekhawatiran, itu tercela. Demikian pula, sudah keadaannya memang kurang, itu. Maka itu pun juga terlarang. Allah Ta'ala menyatakan, nahnu narzukukum wa iyyahum, Allah yang akan memberi rezeki kalian dan mereka, ya. Maka tidaklah nyawa yang ada di dunia ini, makhluk yang ada di dunia ini, kecuali Allah yang menanggung rezekinya, ya. Allah yang menanggung rezekinya. Taib, qala qila tsumma ay, kemudian apa? Qala antuzani halilata jarika, yakni zaujata jarika, ya. Tuzani, ya, wazannya fa'ala yufa'ilu, ya. Ini ada connect, ya, satu dengan yang lain, saling, ya. Baik, ini bentuk pengkhianatan terbesar. Sendaknya seorang tetangga itu memberi keamanan kepada tetangganya, pada hartanya, pada kehormatannya terjaga, ya. Kalau ada hartanya yang di luar, maka dia ikut menjaganya, memberikan rasa aman kepada tetangganya, ya. Nah, ini dia mengkhianati pada perkara yang paling berharga, ya. Mengkhianati pada kehormatan istrinya, ya. Maka ini bentuk dosa yang besar, ya. Lebih besar dibandingkan dengan perbuatan yang serupa dengan orang yang lain, orang tidak kenal, orang yang jauh, ya. Maka ini dosanya lebih besar lagi, ya. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Furqan 68 membenarkan sabda Rasulullah SAW tersebut. Di antara sifat ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam daruratul khams, ya. Darurat yang lima. Yang pertama adalah daruratuddin, darurat agama harus dijaga, yaitu tauhid seseorang harus dijaga, ya. Harus terjaga. Kalau tauhidnya terancam, maka dia boleh melakukan perkara yang terlarang untuk menjaga darurat agama, ya. Kalau tauhidnya terancam, dia boleh berbuat perkara yang haram untuk menjaga tauhidnya, ya. Ini darurat, ya. Darurat ad-din, daruratuddin, ya. Kemudian daruratun nafas, ya. Darurat jiwa. Kalau jiwanya terancam, maka dia boleh melakukan pelanggaran, boleh melakukan perkara yang haram untuk menyelamatkan jiwa dia, ya. Untuk menjaga darurat an-nafas, ya. Darurat an-nafas. Jiwanya terancam, maka boleh dia melanggar, meninggalkan kewajiban, atau melakukan pelanggaran, menerjang larangan, boleh. Kenapa? Untuk menjaga jiwanya. Kalau saya tidak makan bangkai ini, mati saya, ya. Kalau saya tidak lari, ketika waktu sholat, lari, saya tidak lari, misalkan. Saya tertembak, saya mati, gitu. Ini dalam rangka darurat an-nafas, boleh, ya, melakukan perkara yang diharamkan, ya. Qala wa la yaznun, ini darurat al-ird, ya, atau an-nasl, ya. Menjaga nasab keturunan, ya. Itu perkara darurat dalam agama, ya. Taib, masih dua, itu nanti dipelajari di fikih, ya, usul fikih. Taib, biar penasaran, ya. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab, nasallallahu taufiq lil jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu barakallahu fikum.